Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Ridul Jannah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudratir Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan tentang kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam kitab Shalat, yaitu seputar masjid. Yaitu bahasannya tentang seputar masjid, bagian adab-adab ketika kita di masjid. Di pertemuan yang telah lalu kita telah bahas tentunya tentang tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat dan kaidah-kaidah penting berkaitan dengan itu semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab tentang adab masuk masjid. Kemarin kita telah jelaskan bahwa adab masuk masjid itu dengan kaki yang kanan. Pada pembahasan di sore hari ini, di antara adab bersama masjid, disunahkan jika telah masuk masjid untuk sholat dua rakaat. Dan ini bahasan yang kita akan bahas hari ini. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babun. Idza dakhala al-masjida falyarka rak'atain. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amr ibn Sulaim Az-Zuraqi an Abi Qatadah As-Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka rak'ataini qabla an yujallisa. Bab, apabila masuk masjid maka rukuklah dua rakaat sebelum duduk. Pertama, kita mengetahui bahwa sholat itu banyak namanya. Jadi untuk ibadah sholat itu di dalam Al-Quran diredaksikan dengan beberapa redaksi. Jadi sholat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis memang diredaksikan dengan beberapa redaksi. Jadi tidak satu redaksi. Redaksi yang paling dikenal ya kita dengan redaksi kalimat sholat ya. Tetapi juga diredaksikan dengan bagian dari sholat itu sendiri. Seperti ruku, sujud gitu. Warka'u, wasjudu. Atau diredaksikan dengan redaksi lain seperti dalam ayat waqumu lillahi qanitin. Jadi waqumu lillahi qanitin. Yang dimaksud dengan kunut di situ adalah al-qiyam, yaitu salat. Demikian juga diredaksikan dengan tasbih. Seperti dalam surah Rum, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyaw wa hina tudhirun. Dalam arti redaksi-redaksi di dalam Al-Quran ketika mentakbirkan kalimat sholat itu dengan beberapa redaksi yang maknanya itu adalah sholat. Dalam arti sholat secara sempurna. Dan secara kaidah syar'i, yaitu zikru biba'di juz'iyati, yani zikru biba'di juz'iyati syai'. Jadi terkadang sesuatu itu disebutkan dengan bagiannya saja. Contoh ketika kita tasyahud, kan kalau kita duduk tasyahud dinamakan dengan duduk tasyahud. Kenapa dinamakan dengan duduk tasyahud? Karena ada syahadah dalam zikir itu, ya ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam zikir tersebut ada banyak tahiyat, solawat, doa. Tapi disebutkannya tasyahud, walaupun ada at-tahiyat lillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi disebutkannya tasyahud. Maka di situ adalah zikru bi ba'di juz'iyah, artinya menyebutkan bagian dari sesuatu tersebut. Demikian juga sholat dinamakan ruku. Dalam bab ini tidak dikatakan apabila masuk salah seorang di antara kamu masjid, fal yusolli rakatain, tapi faliyarka rakataini, maka rukulah dua kali ruku, bukan itu, tapi sholatlah dua rakaat. Karena bagian dari sholat adalah ruku. Ya. Tapi ruku dengan sujud dianggap di dalam sholat bagian terpentingnya. Jadi ibadah di dalam sholat salah satu bagian terpentingnya adalah ruku sujud. Kenapa ruku dan sujud dianggap bagian terpenting dalam sholat? Karena ibadah itu al-hudu wa tadallul. Ibadah itu tunduk, patuh, menyerah. Gambaran orang tunduk kepada Allah, gambaran orang menyerah kepada Allah, ya digambarkan dengan ruku dan sujud. Maka orang yang tidak pernah ruku dan sujud tidak tergambar keislamannya, tidak tergambar ketundukannya, tidak tergambar ia sebagai hamba Allah. Ya, mungkin itu faedah salah satunya. Bab apabila masuk masjid maka rukulah dua ruku, artinya maka sholatlah dua rakaat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abdullah ibnu Yusuf, ya di sini termasuk orang yang paling kuat dalam riwayat Imam Malik, sampai kepada Abu Qatadah As-Sulami, beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila masuk salah seorang di antara kamu masjid, falyarka rakatain, maka salatlah dua rakaat, qabla an yajlisa, sebelum ia duduk." Hadis ini menjelaskan pertama akan keutamaan masjid. Jadi akan keutamaan masjid. Bahwa masjid itu salah satu tempat yang wajib bagi seorang mukmin ta'zim wa takrim. Jadi orang mukmin wajib mengagungkan masjid, memuliakan masjid. Bahkan tentunya memuliakan masjid, mengagungkan masjid, dan bagian pertepatinya di dalamnya adalah membangun, itu termasuk bagian dari hakikat iman. Jadi termasuk bagian dari hakikat iman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, dengan ayat yang jelas, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18 ya. Hanyalah orang-orang yang akan memakmurkan masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi iman. Artinya tuntutan iman itu mesti orang beriman itu akan memakmurkan masjid. Ta'zim masjid. Nah, salah satu bentuk pengagungan kepada masjid bahwa seorang mukmin tidak duduk ketika masuk masjid sehingga diawali dengan salat 2 rakaat. Jadi di antara bentuk pengagungan masjid bahwa seorang mukmin ketika masuk masjid tidak duduk sehingga sholat dulu 2 rakaat. Kemudian disebutkan dalam sebagian asar di antara pergeseran kaum muslimin di akhir zaman, mereka akan menjadikan masjid itu seperti tempat biasa. Jadi di antara poin-poin yang merupakan keburukan di akhir zaman dan itu merupakan bagian dari pergeseran sikap orang-orang mukmin terhadap agamanya, di mana akan menjadikan masjid seperti tempat biasa atau seperti tempat lewat biasa. Maksudnya apa? Di mana seseorang masuk masjid tidak sholat lagi, artinya tidak ada sholat tahiyatul masjid dan masjid dianggap sebagai tempat biasa. Ya seperti orang mungkin masuk mall, orang masuk gedung biasa, orang masuk rumah. Sehingga masjid itu tidak menjadi bagian nilai di hati kaum muslimin dari sisi ta'zim. Makanya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Faminhum rajulun qalbuhu mu'alakun fil masajid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, hadis ini hadis sering kita dengar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika di arsatil qiyamah, di padang mahsyar, ketika matahari mendekat 1 mil, maka semua orang akan kepayahan merasakan teriknya matahari dan panasnya matahari dan dahsyatnya kondisi di waktu itu. Maka ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Jadi yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Siapa di antara mereka? Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Di sini menunjukkan orang-orang yang punya kecintaan dengan masjid, keterkaitan dengan masjid, untuk sholat berjamaah, untuk ta'lim, dan termasuk pengagungan. Ya. Kemudian, di dalam hadis ini, menunjukkan, disyariatkan, sholat dua rakaat yang dikenal dengan istilah tahiyatul masjid. Sholat sebelum duduk ketika masuk masjid dinamakan tahiyah. Tahiyah dalam bahasa kita penghormatan. Jadi sebagai bentuk pengagungan memuliakan masjid tahiyah. Tahiyah itu kan sebagai penghormatan dalam bahasa kita. Mengucapkan tahiyah. Hukumnya, menurut jumhur ulama, dan seperti sebagiannya mengatakan sampai ijma, hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Jadi sunnah yang dikuatkan. Waqad dhahaba ba'dul ulama kal imam Daud al-Zahiri wa Ibn Hazm wal imam Syaukani wa ghairuhu minal ulama kasyaihina Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala anna tahiyatal masjidi wajibun. Ya, pendapat kebanyakan para ulama jumhur, bahkan kata Imam Ibnu Rajab, ya hampir dikatakan itu ijma. Hukumnya sunnah mu'akadah. Jadi sunnah yang dikuatkan. Tapi ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid adalah hukumnya wajib. Ya. Mereka membedakan kalau sholat lima waktu, ya sholat sehari semalam. Adapun sholat tahiyatul masjid, dikatakan wajib, itu sholat dawatul asbab. Sholat yang ada sebabnya, yaitu apabila masuk masjid, yaitu dua rakaat. Di antara ulama yang mengatakan hukumnya wajib, Imam Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, Imam Syaukani, ya, dalam kitabnya Sailul Jaror, dan dalam kitabnya Nil Autor, itu sangat kuat sekali beliau mempertahankan dan menguatkan bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib. Dan termasuk Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala, beliau menyusun kumpulan hadis namanya Al-Jami'u Sahih Bima Laisa Fi Sahihaini. Beliau membuat bab wajibnya salat tahiyatul masjid. Sehingga beliau berpendapat bahwa tahiyatul masjid itu adalah wajib. Nah, adapun para ulama atau jumhur ulama yang mengatakan tahiyatul masjid itu adalah sunnah mu'akadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang ma'ruf bahwa salat yang dipardukan dalam sehari semalam adalah khamsu shalawatin, yaitu lima kali. Kemudian seorang sahabat bertanya, apakah ada yang lainnya? Faqala la ila an tatawa'a syai'an. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, apakah ada yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, kecuali jika seseorang ingin melaksanakan sholat tatawu. Maka diambil kesimpulan bahwa sholat selain lima waktu hukumnya adalah mustahab, yaitu sunnah. Adapun Imam Ibn Hazm, Daud al-Zahiri atau Imam Syaukani, mereka berpendapat sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib. Dari mana wajibnya? Ya, dari hadis-hadis ini, ada hadis Jabir, ada hadis Abu Qatadah, dan hadis yang lainnya, yaitu hadis seperti hadis yang lain, bukan redaksi ini. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka ra'ataini. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga salat dua rakaat. Maka di situ diperintahkan untuk salat dua rakaat. Jadi fala yajlis, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Maka mereka mengatakan ala aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Jadi asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib. War rajih wa qaulu jumhur, tapi yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Ya, ada ulama yang mengatakan wajib, ya seperti tadi, yaitu Imam Daud Al-Bahiri, Imam Ibnu Hazm, Imam Syaukani. Yang dengan itu kita tidak menganggap sepele ya tentang salat tahiyatul masjid. Dari tadi disebutkan bahwa memang adab ya ke masjid, pengagungan masjid. Kemudian juga disebutkan dalam asar salah satu keburukan yang akan menimpa di akhir zaman, di mana orang-orang akan menjadikan masjid sebagai tempat biasa, tidak ada keagungannya. Ya seperti kita mungkin masuk ke mall, masuk ke gedung, ya masuk ke stadion, masuk tanpa ada ibadah. Ya, tetapi seyogianya kita menjaga sholat tersebut. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita tahu tentang sholat tahiyatul masjid. Setelah kita tahu tentang keutamaan kedudukan sholat tahiyatul masjid, ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh kita. Artinya beberapa hal berkaitan dengan hukum fikihnya. Yang pertama, sukutu sholati tahiyatil masjid ba'da iqamati sholah au ba'da qiyami sholatil fariidhah. Yang pertama, jatuhnya sholat tahiyatul masjid, artinya sunnahnya tahiyatul masjid, apabila telah ditegakkan sholat. Kalau kita masuk masjid, kemudian udah iqomah, maka tidak boleh kita sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, ternyata di masjid telah dikumandangkan iqomah. Jadi telah dikumandangkan apa? Iqomah. Dan imam telah takbiratul ihram. Maka tidak boleh bagi kita sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, baru kita ikut sholat berjamaah. Dan tentunya ini ijma. Ijma para ulama, sepakat. Waqad sabata fil hadis ida uqimatish sholatu wala sholata illa sholatul maktubah. Jika telah dikumandangkan iqomah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Dalam arti tidak boleh kita menyengaja, umpamanya udah imam udah dikumandangkan iqomah, kemudian imam udah berdiri, kita sengaja sholat tahiyatul masjid. Ya, karena ingin mengamalkan hadis tadi. Enggak boleh. Jadi enggak boleh. Itu menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, ya. Tidak boleh. Ya. Demikian juga kalau kita baru satu rakaat, kemudian telah dikumandangkan iqomah, maka wajib juga kita untuk menyelesaikan sholat, artinya ibtalu sholat, membatalkan sholat. Jadi kalau kita sholat serokaat, kemudian imam udah menyerukan sholat dan telah dikumandangkan iqomah, maka tidak boleh kita menyelesaikan sholat dulu kemudian ya apa sehingga kita tertinggal dari sholat imam, ya itu juga tidak boleh seperti itu. Sebagaimana juga imam ataupun muadzin tidak perlu takalluf untuk menunggu semua orang selesai sholatnya. Nah, mungkin kan kalau di kita kan datang sebagian, datang lagi gitu ya. Namun kita lagi di masjid gitu ya. Maka muadzin sampai harus menunggu, datang lagi. Baru sekrot, tunggu lagi. Ternyata ada datang lagi yang baru. Nah, maka bagi imam punya hak untuk memulai sholat. Tapi tentunya bagi imam itu punya rahmah gitu ya. Dari sisi menunggu jamaatul muslimin. Walaupun tidak ada dalil dalam nas secara jelas berapa jeda antara adzan dengan iqamah. Jadi berapa jeda antara adzan dengan iqamah? Paling tidak jeda antara adzan dengan iqamah adalah cukup untuk sholat 2 rakaat. Jadi cukup untuk sholat 2 rakaat. Itu poin yang pertama. Setelah poin pertamanya tahu ya, artinya tentang sunnah. Yang kedua, yajuz tahiyatul masjid ba'dal julus. Yang kedua, tidak mengapa salat tahiyatul masjid setelah duduk. Ya, orang lupa duduk. Wah, belum salat saya. Pengin salat lagi tidak mengapa. Jadi pengin salat lagi tidak mengapa. Artinya melakukan salat tahiyatul masjid setelah duduk itu tidak mengapa. Walaupun tentunya sunnahnya afdalnya adalah sebelum duduk sebagaimana nas hadis. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Jabir bin Abdullah, dikatakan di situ ja'a sulaik al-ghatafani yaumal jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu faqala ya sulaik kum farka rakataini wa tuzawwij fihima. Ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani masuk masjid di hari Jumat dan dia tiba-tiba duduk tidak sholat. Dia tiba-tiba duduk dan tidak sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wahai Sulaik, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Faliyarka rakatain. Maka ia disuruh untuk sholat 2 rakaat. Walaupun sebagian para ulama berpendapat dengan hadis ini ada khususnya di hari Jumat, tapi wallahu alam pendapat yang rajih, pendapat yang kuat itu tidak menunjukkan hanya di hari Jumat. Dalam arti kalau kita masuk kemudian kita sempat duduk, kemudian kita ingin untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid, maka tidak mengapa kita melakukan sholat tahiyatul masjid setelah kita apa? Setelah kita duduk. Ya, setelah kita duduk. Kemudian yang ketiga, jika seseorang masuk masjid, jadi jika seseorang masuk masjid, Masjidil Haram. Ini kita bahas sedikit berbeda dengan masjid biasa. Kita bahas adalah tentang Masjidil Haram. Jika orang masuk Masjidil Haram, maka itu ada 2 kondisi. Jadi ada 2 kemungkinan. Orang masuk Masjidil Haram itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak bertujuan untuk tawaf di Baitullah. Jadi dia masuk Masjidil Haram tidak bertujuan untuk tawaf, untuk taklim, untuk sengaja aja ingin sholat berjamaah. Maka hukumnya adalah hukum masjid yang lain. Dalam arti disunnahkan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Berarti sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Tapi bagi orang yang masuk Masjidil Haram dengan tujuan tawaf, maka berdasarkan kesepakatan ulama yang empat, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka bagi dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena tawaf dihitung sebagai tahiyat. Jadi tawafnya dihitung sebagai tahiyat. Nah, oleh sebab itu afdalnya bagi jamaah yang umroh atau jamaah haji, apabila masuk ke Masjidil Haram dengan tujuan langsung akan tawaf, maka tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid ya. Kalau antum mungkin nanti ibadah umroh atau ibadah haji yang masuk ke Masjid Haram dengan tujuan langsung tawaf ya, seperti kita tawaf kudum ataupun tawaf untuk umroh ya, atau tawaf untuk yang lainnya, maka cukup dengan tawaf, tidak perlu tahiyatul masjid kemudian apa? Tawaf ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina qadima makkata kana awalu syai'in bada abihi hina qadima anhu tawadha thumma tawafa bil baiti. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan keadaan Nabi sallam ketika beliau datang ke Mekah, maka pertama yang beliau lakukan adalah berwudu terlebih dahulu, kemudian beliau melakukan tawaf. Jadi tidak melakukan tahiyatul masjid, tetapi beliau melakukan tawaf. Jadi beliau melakukan tawaf di Baitullah sebelum ia melakukan sholat lainnya. Nah, tapi bagi orang yang masuk masjid tidak bertujuan untuk tawaf, tapi tujuan mungkin ikut taklim di situ atau untuk sholat berjamaah, maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Sholat tahiyatul masjid dengan keumuman hadis-hadis yang telah kita bahas tadi. Dengan yang telah kita bahas yang tadi, yaitu hadis umum, yaitu idza dakhala ahdukum al-masjida fala yajlis hatta yarka rakataini. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka jangan duduk sehingga dia duduk dua, apa sehingga dia apa? Sholat dua rakaat, dan itu masuk dalam keumuman masjid. Nah, ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, mungkin ini adalah masalah yang kita akan dapatkan bisa setiap hari, yaitu jam'u shalawatin aw shalatun wahidah biniyatin kathirah. Jadi boleh enggak satu sholat dengan niat banyak? Jadi satu sholat dengan niat banyak. Nah, kita akan mengetahui bahwa sholat tahiyatul masjid sering bersamaan dengan sholat lain, yaitu sholat syukrul wudu, sholat qobliyah. Jadi sholat tahiyatul masjid umumnya akan bersamaan dengan tiga sholat. Tahiyatul masjid, syukrul wudu, dan sholat qobliyah. Jadi sholat qobliyah. Atau mungkin di lain waktu ada sholat tahiyatul masjid akan bersamaan dengan sholat duha. Ya umpamanya kita masuk masjid di waktu duha, kan berarti sholat tahiyatul masjid kemudian juga sholat duha. Di sini bahasannya boleh enggak? Gitu kan? Satu sholat nafilah dengan beberapa niat. Jadi sholat nafilah dengan beberapa niat. Atau dalam redaksi lain, bolehkah memasukkan ibadah yang satu kepada ibadah yang lain? Jadi memasukkan satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ya. Kita berikan contoh yang bukan sholat umpamanya. Jadi kita berikan contoh yang bukan sholat terlebih dahulu. Contohnya wudu. Orang batal dengan banyak batal. Mungkin orang kencing, buang air besar, keluar air mani, kan ini nawakidul wudu. Tapi wudunya cukup satu. Wudunya cukup satu. Enggak begini, wudu untuk niat hadas dari kencing. Wudu niat dengan hadas dari buang air besar dan seterusnya. Ya tidak demikian. Ya, karena maksudnya toharoh gitu. Cukup. Tidak diperintahkan bersuci dengan satuan hadasnya. Jadi tidak ada dalil dalam Quran menyebutkan bertoharoh dari satuan hadasnya. Tetapi perintah toharoh dari hadas. Ketika bergabung hadasnya, maka cukup wudunya satu kali. Atau contoh yang lain, mandi janabah. Mandi janabah. Kalau orang mimpi keluar air mani, plus dia juga jima dengan istrinya, plus dia ingin mandi Jumat umpamanya, kan bisa saja, ya tiga junub bergabung dalam satu kesempatan di hari Jumat. Sebelumnya dia tidur dulu, kemudian dia mimpi, kemudian dia menjima istrinya, berarti junub. Dan hari Jumat ia pun pingin mandi Jumat. Apakah dia perlu mandi dengan tiga niat? Niat mandi dari junub mimpi, niat mandi junub dari berjima, dan niat mandi Jumat. Yang seperti ini boleh untuk memasukkan satu ibadah dengan ibadah dengan niat yang satu. Kenapa? Karena yang dimaksudnya adalah toharoh, bersuci. Maka satu kali mandi itu masuk kepada semua yang dimaksud tadi. Yaitu apa? Mandi junub. Ya. Dan mandi apa? Jumat. Maka tidak mengapa orang melakukan satu ibadah dengan beberapa niat. Maka akan sah dan sampai ganjaran. Ganjaran. Sekarang kita akan bahas tentang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Pertama, penamaan-penamaan itu sholat. Tahiyatul masjid, syukrul wudu, qobliyah gitu ya. Itu tentunya bukan nas langsung, tapi dipahami oleh para ulama. Dinamai karena sesuai dengan redaksi hadis-hadisnya dan perintah gitu. Maka dipahami dengan nama-nama itu. Nah, ibadah jika Atau pertanyaannya, ibadah yang mana boleh dengan satu niat dengan ibadah yang banyak? Para ulama mengatakan dhabitnya, apabila satu ibadah muradun bidatiha, yakni muradun bidatiha, fala tajuzu at-tadahul fiha. Jadi artinya kalau ibadah itu dimaksudkan dengan zatnya, maka tidak boleh dimasukkan dengan yang lainnya. Dan ini beberapa macam. Contoh, kaidah yang kedua, yaitu apa? Babul faraid adiyakum mibad bin nawafil. Bab wajib itu lebih sempit dari bab nafilah, dari bab sunnah. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh kita menggabungkan pelaksanaan niat wajib dengan pelaksanaan niat sunnah, karena ini dua perintah yang berbeda dan maksud perintahnya juga berbeda. Contoh, kalau dalam puasa, boleh enggak puasa qadha plus niat puasa Senin Kamis? Maka itu tidak boleh, karena wajib tidak bisa dibawa kepada sunnah, dan sunnah tidak bisa dibawa kepada wajib. Ya. Atau diberikan contoh, ada orang yang lupa sholat subuh, baru ingat setelah sholat duhur. Jadi ada orang sholat subuhnya lupa, lupa beneran, baru ingat setelah sholat duhur. Boleh enggak meniatkan sholat ba'diyah plus niat sholat subuh yang kodok tadi? Jadi mengkodok sholat subuh. Karena dalam hadis kan dikatakan barang siapa yang lupa dari sholat, maka sholatnya ketika dia ingat. Nah, pas dia ingat setelah sholat duhur, maka dia meniatkan sholat subuh dengan sholat ba'diyah. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena wajib tidak bisa digabungkan dengan apa? Sunnah. Niat sunnah tidak bisa digabungkan dengan niat wajib. Karena bab wajib itu lebih sempit. Ya, sempit. Dan sisi yang kedua, beda. Beda. Dalam arti, zatnya berbeda. Karena perintah sholat subuh beda dengan qabliyah atau ba'diyah. Jadi beda dengan ba'diyah atau qabliyah. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Contoh yang lain, dalam kondisi ini bahwa perintah itu dimaksudkan dengan zatnya. Saya berikan contoh. Boleh enggak sholat qobliyah ba'diyah isya dibarengin dengan sholat malam? Sholat malam dengan niat sholat malam, artinya sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail, ya. Orang udah sholat isya, kemudian dia sholat dua rakaat. Dia niat sholat ba'diyah, maaf, sholat ba'diyah, plus dia juga ingin diniatkan sholat apa? Sholat malam. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena sholat malam perintahnya terpisah dan khusus dengan penamaan khusus. Sholat qiyamul lail. Beda dengan sholat apa? Ba'diyah. Dengan sholat apa? Ba'diyah. Jadi keduanya tidak boleh tadahul. Tidak boleh apa? Masuk. Tapi apabila satu ibadah itu bukan muradun bidatiha, jadi bukan yang dimaksud dengan zatnya, tapi hasilnya, hasil perbuatan itu tercapai, maka boleh masuk satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Artinya begini, jika kamu masuk masjid, maka jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Kalau dia sholat 2 rakaat qobliyah maghrib atau qobliyah subuh atau qobliyah duhur, tercapai enggak bahwa dia telah melaksanakan sholat 2 rakaat? Ya tercapai. Karena anjurannya tidak boleh duduk sehingga sholat 2 rakaat. Tidak dimaksudkan dalam perintah itu semata-mata sholat 2 rakaat. Dalam arti bukan perintah terpisah, perintah khusus 2 rakaat. Maka apabila orang itu telah berwudu, kemudian masuk masjid dan telah dikumandangkan azan, maka dengan 1 kali sholat 2 rakaat, dia akan tercapai 3 hal. Yaitu apa? Sholat setelah wudu. Kemudian apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat apa? Qobliyah. Sholat qobliyah. Artinya sah bagi dia untuk mendapatkan itu semua dan mendapatkan pahala itu apa? Semua. Dengan sholat 2 rakaat. Ya. Nah, saya akan bacakan perkataan para ulama. Yasihu tadkhulul ibadati fihi wa dhabitu fihi an takuna ihda ibadataini ghairu mudatu lidzatiha fahuna yajuzu at-tadahul bihaitsu yakfi an fi'laini fi'lun wahidun faqat. Misalu dzalik raqata tahiyatil masjid wa raqatal wudu'i wa nahwima mimma laisa maqsudan lidzatihi. Faya juzu yusalli syahsun rokataini biniyatin rokatain ludu waniyah nafilah maghrib. Ya itu. Jadi dikatakan sah memasukkan satu ibadah kepada ibadah yang lainnya apabila salah satu ibadah itu bukan yang dimaksud dengan zatnya. Maka boleh untuk tadahul. Boleh 2 perbuatan, ya. Artinya 2 perbuatan dengan 1 perbuatan dengan niat yang berganda. Contohnya apa? Tahiyatul masjid dan 2 rakaat wudu. Dan semisalnya, artinya seperti qobliyah. Seperti apa? Qobliyah. Mimma laisa maqsudan lidzatihi. Jadi sesuatu ibadah yang bukan maksud dengan datnya. Artinya yang penting kita kan jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat itu adalah sukul wudu, ya cukup. Kalau 2 rakaat itu adalah qobliyah sholat, enggak cukup. Karena yang penting kita jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Sehingga sholat 2 rakaat. Sehingga boleh kita memasukkan tadi sholat kepada sholat yang lainnya dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita teruskan bab yang setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul hadatsi fil masjid. Qala hadasana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yahdith taqulu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Bab ya, hadas di masjid. Jadi bab hadas di masjid. Kalau kita diterjemahkan lebih spesifik, bab kentut di masjid gitu. Ya kalau kencing kan enggak mungkin orang kencing di masjid ya. Di sini bab kentut di masjid. Otomatis yang selain kentut lebih tidak boleh gitu. Jadi kalau kentut saja tidak sempurna gitu. Nah, bab kentut di masjid. Ya. Mungkin baru tahu ya, ada bab kentut di masjid. Adab ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, al malaikatu, para malaikat, tusalli ala ahadikum, bersolawat kepada salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud bersolawat di sini adalah doa, yaitu berdoa kepada Allah. Doanya itu kalimat Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Jadi para malaikat bersolawat ke ahli masjid, ya, yang ada di masjid. Ya. Madama fi musallahu, selama orang itu duduk di tempat solatnya. Ya. Jadi tempat solatnya berarti i'tikaf di masjid. Dan Imam Bukhari di tempat lain menyebutkan babul intidarus solati ila solat, yaitu bab menunggu solat ke solat. Para malaikat, mereka bersolawat, berdoa kepada salah seorang di antara kalian selama di tempat sholatnya. Alladzi sholat fihi, yang dia sholat di tempat itu. Malam yahdith, selama dia tidak kentut. Artinya selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Takul, para malaikat itu berkata, ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Hadis ini menyertakan bab yang sebelumnya tentang keutamaan masjid. Jadi keutamaan masjid, keagungan masjid. Ya. Keutamaan masjid dan keagungan masjid itu udah kita jelaskan sebelumnya. Salah satunya tentunya larangan kencing di masjid, tidak boleh dahak di masjid. Kalaupun meludah di masjid, maka ada kafarahnya, yaitu apa? Menguburnya, dalam bab yang telah kita telah jelaskan di pekan-pekan yang lalu. Ya. Kemudian nanti akan ada juga hadis larangan kita memakan bawang putih, bawang merah, atau sejenisnya seperti bawang daun ketika kita akan masuk ke masjid. Ya, makanya kalau kita tahu kalau makan bawang bodas, bawang putih, ya mungkin dikiaskan petai, petai, kemudian jengkol gitu ya. Itu dilarang ketika kita akan ke masjid, maka sangat aneh kalau di masjid disediakan tempat rokok gitu. Yang bau rokok itu lebih bau ketimbang bawang gitu ya. Karena dalam hadis yang lain dikatakan para malaikat itu terganggu oleh baunya seperti Bani Adam terganggu gitu. dengan baunya. Jadi itu bagian dari adab masjid. Nah, di antara adab masjid itu tidak hadas dalam masjid gitu, semampu mungkin. Jadi artinya kalau mau hadas berarti keluar dulu. Kenapa? Karena punya konsekuensi kalau kita berhadas di masjid itu tidak dapat doa malaikat. Sehingga menurut Imam Ibnu Hajar, hadas di masjid itu lebih tidak terhormat ketimbang meludah di masjid. Jadi kalau kan di sini dikatakan kalau orang hadas di masjid itu tidak akan dapat doa malaikat. Berbeda dengan orang yang tadi meludah di masjid, dia kafarahnya menguburnya atau dia membersihkan tempatnya. Tapi di dalam hadis ini dikatakan, jadi dalam makna hadis ini dikatakan, malam yuhdif, selama dia tidak berhadas. Jadi selama dia tidak berhadas. Berarti maknanya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seolah-olah mengisyaratkan kalau orang itu apa? Ya. Hadas di masjid itu terhalang untuk mendapatkan doa malaikat. Terhalang untuk mendapatkan doa malaikat. Di hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-intidarus, yakni intidarus salati ila salati salatun ma lam yuhdis. Pada redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menunggu salat ke salat dihitung salat selama tidak berhadas. Jadi kalau kita bisa menahan hadas antara maghrib dengan isya umpamanya, maka selama duduk kita di masjid itu dihitung ibadah sholat. Jadi dihitung pahalanya, pahala orang sholat walaupun kita duduk. Dan itu dipraktekan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau berkunjung kepada Imam Ahmad, ya, didapatkan oleh murid-murid Imam Ahmad, ya, ditunggu kalau dia itu akan sholat malam, ternyata beliau itu tidak sholat malam, malah duduk termenung. Datang waktu subuh, beliau langsung sholat. Artinya sholat qabliyah subuh. Maka murid-murid Imam Ahmad itu heran, ya, sehingga akhirnya mereka bertanya. Ternyata Imam Syafi'i menjawab, ya, aku menunggu sholat isya sampai sholat subuh dan aku belum berhadas. Dan menunggu sholat ke sholat dihitung apa? Sholat. Ya, dihitung sholat. Ya. Itu keutamaannya. Jadi masjid itu punya keutamaan tertentu. Ya. Tapi bukan berarti orang dilarang atau berdosa kalau orang itu apa? Berhadas. Berhadas. Tidak sampai di situ. Tapi hadis ini pun dijadikan dalil oleh para ulama, yaitu makruh, itu kan, membawa sesuatu yang bau ke masjid. Jadi hadis ini dijadikan dalil makruh, ya. Jika seseorang itu masuk masjid membawa sesuatu yang bau. Nah, maka dianjurkan orang ketika akan Jumatan itu kan mandi Jumat itu, ya. Supaya apa? Tidak ada rih yang tidak sedap. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, yaitu tidak boleh membawa basol gitu kan, makan man akala sauman au basolan au rawu apa au karsan fala yaqrabanna masjidana, Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza bani Adam. Jika salah seorang di antara kamu itu kan makan bawang, bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, atau bawang daun, atau sejenisnya, maka janganlah dekat-dekat ke masjid kami. Kenapa katanya? Karena para malaikat itu terganggu oleh siapa? Oleh baunya atau oleh apa? Oleh baunya. Seperti Bani Adam terganggu oleh kita. Ya. Jadi terganggu oleh kita. Itu memiliki makna yang menguatkan ke sana. Ya. Berarti sudah barang tentu, ya, orang menjadikan masjid sebagai tempat untuk merokok gitu ya. Bahkan mungkin kalau kajian disediakan asbak-asbak di masjid, kemudian semuanya pada merokok. Ya, kalau kentut saja menyebabkan terhalangnya doa malaikat, apalagi yang lebih bau dari kentut dan lebih mengganggu dari kentut. Maka adabnya, adab bagi setiap kita menjauhkan semua perkara yang bau sebelum masuk masjid. Jadi menjauhkan, menghindari semua perkara yang bau sebelum kita masuk masjid. Dan itu termasuk adab di masjid. Nah, kalau kentut saja tidak boleh, ataupun setidaknya makruh gitu ya, maka apalagi yang lain. Kemudian sebagian para ulama mengartikan malam yuhdith al-hadas bimana ibtida fiddin. Hadas di sini adalah hadas bimana bid'ah. Jadi hadas bimana bid'ah. Sudah barang tentu melakukan bid'ah di masjid itu a'zamu jarimah. Jadi artinya merupakan pelanggaran yang lebih besar. Yang lebih besar. Ya tentunya melakukan bid'ah dalam agama tidak boleh di mana saja. Tetapi ketika orang melakukan satu pelanggaran syariat di makom yang mulia, itu lebih bertambah dosanya. Jadi lebih bertambah dosanya. Seperti orang melakukan dosa di waktu-waktu yang mulia. Di waktu-waktu yang diagungkan Allah. Seperti orang melakukan dosa di bulan puasa. Maka dilipat gandakan keburukannya. Sebagaimana ketika orang melakukan kebaikan di waktu-waktu yang mulia, maka dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mukmin itu ada ta'dhimul waqt, ada ta'dhimul makan. Ya. Bagi orang mukmin itu ada sisi pengagungan waktu, ada sisi pengagungan apa? Tempat. Tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk masjid adalah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang mukmin wajib untuk mengagungkannya. Ya. Sehingga kita akan akhiri dengan satu poin penting di dalam syariat Islam. Kita mengetahui kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkisahkan tentang orang yang bikin masjid diror. Itu kan kelakuan orang munafik. Itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Karena masjid yang fungsinya untuk jam'i kalimah, tapi orang-orang munafik mereka membuat masjid litafriki bainal ummah. Jadi orang-orang munafik, mereka membuat masjid dengan tujuan apa? Tafrik, yaitu memecah belah. Padahal masjid, ya, hukum asalnya apa? Untuk menyatukan umat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Walladzina takhadu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innakum lakadzibun." Jadi disebutkan satu amalan yang paling busuk. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, di surah Al-Baqarah ayat 114, "Waman adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Jadi termasuk orang yang paling berdosa adalah orang yang melakukan dosa di masjid. Orang yang melakukan keburukan apa? Di masjid. Ya, orang-orang munafik itu bermaksud di masjid untuk memecah belah. Fungsi masjid mestinya adalah menyatukan apa? Menyatukan umat. Dan itu adalah kedzaliman yang tidak, artinya kedzaliman yang paling besar. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita sisakan sedikit untuk pertanyaan. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang kembali telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini berkaitan dengan pembahasan kita ini dari kitab Sahih Bukhari, masih dalam kitab sholat dan berbicara tentang adab-adab di dalam masjid, yaitu salah satunya tentang sholat tahiyatul masjid. Baik, untuk selanjutnya sahabat umat Islam dan juga hadirin jamaah azanillahu ayyakum, masih ada waktu yang tersisa, kita coba buka untuk sesi tanya jawab kembali dan kami persilahkan bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan juga tentunya untuk sahabat umat Islam bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pesan singkat, kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan khususnya yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz di sore hari ini. Kita sudah sediakan mikrofon yang tersedia tentunya agar jamaah atau sahabat umat Islam juga bisa mendengarkan. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya, bolehkah sholat tahiyatul masjid di pelataran masjid? Misalnya pas hari Jumat kita penuh karena gak bisa ke dalam, kita sholat di pelatarannya. Satu. Yang kedua, kapan waktu kita melakukan sholat tahiyatul masjid? Apakah harus mendekati ke waktu sholat wajib? Misalnya boleh gak jam 10? Misalnya kita berkunjung ke suatu masjid, tapi karena masjidnya dikunci, jadi kita gak bisa di dalam juga gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kami persilakan langsung kepada Ustaz. Ya. Mungkin ini termasuk yang belum dibahas tadi. Pertama, tahiyatul masjid tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi tahiyatul masjid tidak berkaitan dengan waktu, tetapi dawatul asbab. Kapan saja kita masuk masjid, maka disunahkan tahiyatul masjid. Jadi tidak berkaitan dengan kita mau sholat wajib atau mau apa. Bahkan antum ke masjid ingin membetulkan listrik atau mungkin kita akan ngambil apa saja. Kalau kita dalam kondisi wudu, disunahkan kita masuk masjid. Bahkan para ulama juga mengatakan kalau kita masuk masjid kemudian kita keluar wudu, ya, masuk masjid lagi, disunahkan kita tahiyatul masjid lagi. Karena intinya sholat tahiyatul masjid itu sholat berkaitan dengan masuk masjid gitu. Jadi sholat masuk masjid, maka dinamakan tahiyatul masjid. Jadi tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan apa-apa. Kapan saja kita masuk masjid, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Itu poin pertamanya. Yang kedua, kalau kita masuk masjid pas dalam waktu terlarang, terlarang untuk sholat, kan ada waktu-waktu yang kita terlarang untuk sholat. Nah, maka yang rajih boleh kita melakukan sholat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang, ya. Karena sholat tahiyatul masjid itu sholat tawatul asbab. Pokoknya kalau kita masuk masjid setelah sholat subuh, ya kan ada hadis dikatakan la sholata ba'dal subhi hatta tartapi asyamsu. Tidak ada sholat setelah subuh sehingga terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta tagruba syamsu. Dan tidak ada sholat setelah asar sehingga terbenam matahari. Kalau kita masuk masjid setelah sholat asar, maka tetap boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita masuk masjid ataupun mungkin sholat di pelataran masjid, ya, karena penuhnya masjid, maka apakah kita sholat tahiyatul masjid atau enggak? Boleh kita niat sholat tahiyatul masjid karena si halaman tersebut berarti telah diniatkan oleh ya kaum muslimin di situ sebagai tempat sholat dan dijadikan sebagai masjid walaupun tidak dalam kategori tembok ataupun bangunannya. Maka tetap kita menunaikan sholat tahiyatul masjid di sana atau di masjid seperti itu. Kemudian yang keempat, walaupun belum ditanyakan tapi ini penting. Kalau kita masuk di waktu Jumat, maka di sini ada tiga kemungkinan bagi kita. Pertama, kita masuk masih jauh di waktu sholat atau di waktu adzan. Maka sudah barang tentu kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu sholat yang dinamakan sholat intidor, sholat menunggu imam. Boleh kita melakukan dengan dua rakaat dan tidak perlu dihitung. Selama kita ingin sholat silahkan. Namanya sholat intidor. Yang kedua, kalau kita masuk ketika muadzin sedang azan. Jadi masuk masjid, kemudian kita mendapatkan muadzin sedang azan. Maka di sini apakah kita langsung sholat atau mendengarkan dulu azan? Kenapa? Karena kalau kita sholat langsung berarti tidak akan dapat pahala menjawab adzan. Kalau kita itu menjawab dulu adzan, maka nanti kita akan sholat ketika imam telah khutbah. Maka di sini para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Tetapi wallahu alam, yang paling afdol bagi dia sholat ketika adzan, karena mendengarkan khutbah lebih diperintahkan. Artinya nas perintah untuk mendengarkan khutbah lebih kuat. Nah, jadi kalau kita masuk sedang azan, maka sholat aja dua rakaat langsung dan tentunya mendengarkan azan atau menjawab azan dalam arti kekuatannya di bawah dari perintah kita mendengarkan khutbah. Yang ketiga, kalau kita masuk dan khotib telah khutbah, maka berdasarkan hadis tadi tetap dianjurkan untuk sholat sunnah, yaitu sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau berkhutbah, tiba-tiba ada dua orang yang masuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Solaita, kamu udah sholat belum?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kum faliyar karokataini," yaitu tadi disebutkan hadis al-Ghotofani itu. Ya, hadis al-Ghotofani itu telah disebutkan tadi hadisnya. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat itu untuk bangkit kemudian sholat lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Dan juga tentunya tambahan jawaban dari Ustaz tadi juga menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah masuk, seperti Bapak Rohman dari Garut yang menanyakan sholat tahiyatul masjid pada waktu terlarang ternyata tidak dilarang. Dan juga yang kedua adalah bagaimana afdolnya ketika Jumat telah dikumandangkannya azan. Selanjutnya Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ada dua pertanyaan yang senada. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Tasik. Ustaz mau bertanya, ketika kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apakah kita termasuk berdosa Ustaz? Dan juga dengan alasan membawa anak dan mengondisikan anak pada saat kajian di masjid sehingga tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya kalau berdosa ya tidak berdosa, karena tidak wajib menurut pendapat yang rajih. Tidak wajib, ya tidak berdosa. Tapi tidak husulul ajar, tapi tidak dapat apa pahala dan tidak dapat apa keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, dan mungkin sebagai penutup pada sesi tanya jawab kita, atau barangkali nanti mungkin ada jamaah yang ingin bertanya kembali secara langsung. Bismillah, Ustaz, bagaimana ketika kita menuju masjid untuk sholat wajib dan dikarenakan waktunya sudah saatnya sholat wajib, apakah kita harus mandi ketika kerja banyak keringat Ustaz sehingga badan tercium bau? Akan tetapi kita berusaha dengan menggunakan pewangi atau minyak wangi Ustaz sehingga baunya tergantikan dengan harumnya pewangi. Jazakumullah khair. Ya, tidak mengapa kalau orang bisa menghilangkan bau apa atau tadi diganti pakai minyak wangi, itu tidak mengapa. Yang penting ya apa, tidak mengganggu orang sekitar, tidak mengganggu juga tadi sebab dijauhkan dari doa para malaikat nih. Tidak mengapa insyaallah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Baik, pertanyaan terakhir kita coba buka kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz perihal dengan pembahasan ataupun mungkin di luar pembahasan, kita persilakan. Jika tidak ada dan nampaknya tidak ada Ustaz, kita kembalikan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat dan juga penutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kembali kita memahami bahwa masjid itu punya keagungan, masjid itu punya kemuliaan khusus yang wajib bagi setiap mukmin ya menghormati masjid, mengagungkan masjid. Dan masjid salah satunya adalah tempat ibadah. Ya. Poin-poin yang sangat penting tadi bahwa masjid, kita tidak boleh menganggap masjid itu seperti gedung, masjid itu seperti bioskop. Mungkin ya masjid itu seperti aula. Ada adab-adab yang wajib bagi setiap mukmin untuk mengerti dan melaksanakan. Ya, salah satunya itu melaksanakan sholat sebelum apa? Duduk, itu adalah bagian terpenting. Wallahu ta'ala.